بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita lanjutkan قراءات كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كريا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Kita mulai dari halaman 71 atau terusan dari halaman 71 dari kajian kitab ini. Kita akan membahas beberapa ayat yang tertuturkan di kitab ini di halaman 71 dari surat At-Taubah ayat 67 hingga 73, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta taufik terhadap perkataan dan perbuatan kita. Wa qala Allahu azza wa jalla al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Orang-orang munafik laki-laki dan juga orang-orang munafik yang perempuan, ba'duhum min ba'd, perhatikan yang diberikan garis oranye ini, sebagian dengan sebagian lainnya itu sama. Ya, orang-orang munafik sebagian dengan sebagiannya lah ya, sama. Nanti kita akan memberikan tanbih di ba'duhum min ba'd untuk orang munafik dan ba'duhum awliya'u ba'd untuk orang-orang mukmin. Karakter secara rinci untuk orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala bongkar. Bagaimana perbuatan mereka? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Mereka justru memerintahkan hal yang munkar dan mereka melarang dari hal yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka, yaitu tidak mau sedekah, tidak mau infak. Ya, nanti insyaallah akan ada rinciannya. Nasullaha fanasiyahum, mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun tidak menyebut mereka. Yaitu hari kiamat, tidak mengingat mereka, tidak menyebut mereka, yaitu meninggalkan diri mereka di hari kiamat. Innal munafiqina humul fasiqun, sungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan serta orang-orang kufar. Maka di sini seolah-olah ada perbedaan kelas antara munafik dengan kufar. Karena orang munafik ini menzahirkan keislaman, sedangkan orang kafir itu menzahirkan kekufuran. Dan hakikatnya kedua-duanya sama-sama kufur. Apa yang Allah janjikan untuk mereka ini? Naro jahannam, neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam jahannam atau di dalam nar jahannam, ya muannas. Hiya hasbuhum, maka neraka itu cukup balasan buat mereka. Ya. Wala'anahumullah, Allah taala melaknat mereka. Walahum 'adzabun muqim, dan untuk mereka ada azab yang muqim, yaitu azab yang kekal. Selalu begitu keadaannya, terkena azab. Azab muqim ini di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi jangan pernah disangka orang munafik itu di dunia enggak dapat azab. Mereka ada azab di dunia. Dan begitu pula orang-orang kafir. Kalladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Wahai orang-orang munafik. Kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Mereka lebih kuat dibandingkan kalian, wahai orang-orang munafik masa kini. Yaitu orang munafik di zaman Nabi SAW, apalagi di zaman sekarang. Mereka lebih kuat dibandingkan kalian dan lebih kaya serta lebih banyak anak-anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Afwan, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim. Maka kemudian kalian mereka yaitu fastamta'u, mereka telah menikmati bagian dari mereka, dari apa yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia dulu. Dan kalian menikmati bagian dunia kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah menikmati bagian untuk mereka di dunia dulu. Wa khudtum kalladhi khadu. Dan kalian itu berbicara sebagaimana mereka berbicara, yaitu berbicara tentang agama Allah sebagaimana orang-orang yang telah binasa zaman dulu itu juga kayak gitu, seperti kalian wahai orang munafik. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ya binasa dan hancur amalan mereka, sia-sia amalan mereka di dunia dan akhirat. Jadi boleh jadi orang munafik itu mereka memang memiliki amalan. Ya, sebagaimana kita tahu orang-orang munafik pun mereka menzahirkan salat bahkan di masjid, ya, dan kadang-kadang bisa jadi imam bahkan. Zahirnya seperti itu tapi kalbunya benci dengan Islam. Amalan mereka habitat a'maluhum, sia-sia amalan mereka di dunia dan juga akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuuhin wa 'aadin wa tsamud wa qaumi ibrahim wa ashhabi madyana wal mu'tafikat. Apa belum pernah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu siapa? Kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Ibrahim, ashabu Madyan, para penduduk negeri Madyan, dan juga mu'tafikat, yaitu negeri-negeri yang telah musnah. Pernah dengar gak mereka kabar-kabar tentang itu semua? Apa yang terjadi? Atathum rusuluhum bil bayyinati. Ya, yaitu para rasul dari kaum-kaum tersebut telah mendatangi mereka dengan hal-hal yang sangat jelas dari wahyu. Jadi pada asalnya wahyu itu, wahyu dari Allah itu jelas, bisa dipahami oleh orang awam, umumnya begitu. Ya. Fama kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi mereka, diri mereka sendirilah yang telah berbuat zalim. Selesai perkara tentang orang munafik, maka Allah lanjutkan tentang pensifatan orang-orang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, lihat di sini, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong sebagian lainnya. Ini berbeda dengan al-munafiquna wal-munafiqat. Ba'duhum min ba'd. Karena apa bedanya ba'duhum min ba'd dengan ba'duhum awliya ba'd? Orang munafik satu sama lain itu sebenarnya serupa. Sebagian dari mereka termasuk sebagian dari mereka, ya, itu sebenarnya sama aja mereka. Satu golongan, satu komplotan. Dan ya mereka tidak memiliki kewalian atau penolong satu sama lain secara hakiki. Adapun orang mukmin, sebagian dari mereka adalah aulia, para penolong untuk sebagian lainnya. Bagaimana karakter penolong tersebut? Ya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka amar ma'ruf dan nahi munkar, kebalikan dari ini, dari orang munafik. Wa yuqimuna shalah, mereka menunaikan salat. Wa yu'tuna zakat, menunaikan zakat. Nanti akan ada rinciannya ini. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mereka akan dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang beriman, laki-laki dan orang beriman perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka abadi di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn, dan masakin, yaitu tempat-tempat tinggal yang indah, yang bagus di surga Aden. Waridwanu minallahi akbar. Ya, dan keriduan dari Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itu adalah kemenangan yang agung. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz 'alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka ialah jahannam. Wa bi'sal masir, yaitu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bayan Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati akhlaqal munafiqina wa sifatihim. Allah menjelaskan di ayat ini akhlaknya orang munafik dan karakter mereka, sifat mereka. Wa akhlaqal mu'minina wa sifatihim, dan akhlak orang-orang beriman serta sifat mereka. Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sih akhlaknya orang-orang munafik yang kafir serta bagaimana akhlaknya orang-orang yang beriman. Wasifatihim, dan sifat mereka. Wakil al-fariqaini muzhirul islam, muzhirun lil islam, dan kedua dari kelompok ini itu orang mukmin, ya, dan orang munafik sama-sama menzahirkan Islam. Wa wa'ada al-munafiqina al-mudhhirina lil-Islam ma'a hadhihi al-akhlaq. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan janji khusus untuk orang-orang munafik yang menzahirkan Islam bersamaan dengan akhlak seperti ini. Dan juga Allah Ta'ala memberikan janji khusus untuk orang-orang kafirin al-mudhhirina lil-kufri nar jahannam. Janji khusus untuk orang-orang kafir yang menzahirkan kekufuran, yaitu api jahannam. Ya, ini kabar gembira untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Wa amara nabiyahu bi jihadil ta'ifatain, dan Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk berjihad melawan kedua kelompok sesat tersebut. Wa mundhu ba'athallahu Muhammadan wa hajara ila al-madinati sara an-nasu thalathata asnafin. Ya, sejak Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dan hijrah ke Madinah, maka terkumpullah manusia menjadi tiga kelompok. Yaitu apa? Mu'minun, munafiqun, wa kafirun. Yaitu menjadi tiga kelompok. Yang satu mu'min, beriman. Yang kelompok kedua munafiq, menzahirkan iman padahal dia batinnya kafir. Yang ketiga kelompok yang kafir. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah, فأما الكافر فهو المظهر للكفر فأمره بين. Adapun orang kafir, dan dia adalah orang yang menzahirkan kekufuran, maka perkaranya ini jelas. Ya, وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة. Adapun yang dituju di sini, goal achievement kita adalah hal yang berkaitan dengan sifat dan karakter orang munafik yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُخَافُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. Hal tersebut, yaitu sifat-sifat munafik, itu yang dikhawatirkan menjangkiti orang Muslim, Ahli Al-Qiblah. فَوَصَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. Lihat di sini Allah Ta'ala mensifati orang munafik bahwasanya sebagian dari mereka itu dari sebagian dari mereka, itu mereka satu jenis. Ini yang tadi kita sebutkan perbedaan takbir dan ungkapan pensifatan tentang orang munafik dan juga orang beriman. Wa qala fil mu'minin, adapun Allah Ta'ala mengatakan tentang orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong sebagian lainnya. Nah, di sini perhatikan nuktah, hal yang penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari faedah. وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم. Itu kenapa orang-orang munafik Allah Ta'ala ungkapkan sifat mereka ba'duhum min ba'd. Mereka sebagian itu dari diri sebagian lainnya. Itu karena orang munafik tashabahat qulubuhum. Itu orang munafik isi hati mereka serupa. Wa a'maluhum, dan amalan mereka, karakter dan gaya mereka itu serupa. Wa hum ma'a dzalika, walaupun mereka satu seragam, ma'a dzalika tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka itu apa? Beragam, bahkan bisa saling menyelisihi satu sama lain. Jadi, ikhwah sekalian, kalau misalnya ada orang yang munafik, mereka berkumpul satu sama lain demi tujuan duniawi dan syahwat mereka, jangan antum kira bahwasanya mereka itu tidak mendapatkan azab dengan itu, atau mereka adalah orang-orang yang bersatu. Tidak, walaupun mereka menyerukan persatuan, betapa banyaknya orang yang menyerukan persatuan antar kaum muslimin padahal tujuannya hanya untuk memenangkan kelompok politik semata, ya, yaitu syahwat kekuasaan semata. Menyerukan persatuan padahal itu semua hanyalah intrik politik. Jadi yang seperti itu khawatirnya seperti orang-orang munafik, yang mungkin mereka berkumpul hanya demi dunia. Qalbu mereka serupa, amal mereka serupa, tetapi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan di sini penting dan bagus sekali faedahnya, falaisat qulubuhum mutawaddatun mutawaliyatun, ya, atau mutawaddatan mutawaliyatan. Qalbu-qalbu mereka itu tidaklah saling mencintai, tidaklah saling bahu-membahu menolong. Illa ma damal gharadu alladhi ya'ummunahu mushtarikan bainahum. Kecuali selama apa? Selama tujuan, ya, yang ingin mereka capai, ya, itu sama antar mereka, yaitu mereka tidak akan saling mencintai dan saling membantu kecuali bila mereka memiliki tujuan yang sama, termasuk tujuan politik, ya, termasuk tujuan politik. Thumma yatakhalla ba'duhum an ba'd. Kemudian kalau misalnya itu tercapai, ya, dunia mereka tercapai, maka lihat sebagian dari mereka akan meninggalkan yang lainnya, ya. Sekarang zamannya apa? Zamannya pansos, panjat sosial, menjelekkan ulama, menjelekkan orang-orang benar demi mendapatkan subscriber. Na'udzubillah. Atau sekarang zamannya orang bahu-membahu untuk masalah politik dan kekuasaan. Nanti ketika sudah mendapatkan masing-masing porsinya, ya udah, mereka lepas satu sama lain, ya, enggak ada kepentingan lagi. Itulah ahlud dunia. Itulah abna'ud dunia, anak-anak dunia. Ya, itulah kebanyakan dari mereka orang-orang munafik. Atau terjangkiti kemunafikan di kalbu dan amalan mereka. Ya, lihat di sini, munafiqin tashabahat qulubuhum, ya, wa a'maluhum. Serupa amalan dan kalbu mereka, tetapi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, dikiranya bersatu padahal hati mereka itu bercerai-berai. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi khilafil mu'mini fa innahu yuhibbul mu'mina wa yansuruhu bi dhahril ghaib. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mencintai orang beriman dan menolong orang beriman bi dhahril ghaib. Walaupun kawan mukminnya itu tidak ada di tempat, yaitu ghaib bagi dia, nun jauh di sana. Wa in tana'at bihi muddiyaru wa taba'ada az-zamanu. Walaupun misalnya antar orang beriman ini sangat terpisah dan jauh sekali dari segi rumah atau jarak, wataba ada zaman, dan juga sangat jauh dari segi waktu dan zaman. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, thumma wasafa subhanahu kulla wahidatin min at-ta'ifataini bi a'malihim fi anfusihim wa fi ghairihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati setiap dari dua kelompok tersebut, yaitu orang munafik versus orang mukminin, bi amalihim fi anfusihim, dan amal mereka ya fi anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, dan wa fi ghairihim, dan terhadap diri selain mereka. Wa kalimatullahi jawami', dan kalimat Allah dalam hal ini meliputi semua dari karakter tersebut, mencakup keseluruhan. Wa dzalika annahu lima kanat a'malu al-mar'i al-muta'alliqatu bidinihi qismain. Intinya, perbuatan seseorang kalau terkait dengan agamanya, perbuatan seseorang itu ada dua macam. Ya, dan ulangi, perbuatan seseorang terkait dengan agama itu ada dua macam. Ahadihima an ya'mala wa yatruk. Perbuatan pertama, imma berbuat, imma apa? Meninggalkan sesuatu. Karena meninggalkan juga termasuk perbuatan. Wa tsani an ya'mura ghairahu bil fi'li wa tark. Yaitu memerintahkan selainnya melakukan ataupun meninggalkan. Ya, jadi perbuatan seseorang berkaitan dengan agama itu pertama, imma melakukannya, imma meninggalkan perbuatan tersebut. Dan yang kedua, memerintahkan pihak lain entah untuk berbuat atau untuk meninggalkan sesuatu, melarang. Kemudian dikatakan sini, thumma fi'luhu ya, imma an yakhtassa huwa binaf'ihi aw yanfa'a bihi ghairahu. Adapun perbuatan seseorang berkaitan dengan agama, bisa saja perbuatan tersebut khusus manfaatnya untuk dirinya, seperti dia sholat, nanti akan dijabarkan. Aw yanfa'a bihi ghairah, atau bermanfaat untuk selainnya, seperti misalnya sedekah atau zakat. Fasaratil aqsamu thalathatan laisa laha rabi'un. Maka jadi aqsam, yaitu macam-macam amalan, ada tiga. Tidak ada yang keempat, tapi cuma tiga saja terbatas. Ya, yaitu apa? Ahaduha, yang pertama, ma yaqumu bil amili wa la yata'allaqu bi ghairihi, as-salati mathalan. Itu apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh pelakunya sendiri dan tidak terkait dengan orang lain. Contoh salat. Salat ini untuk dirinya sendiri. Ya, salat ini kan orang menunaikan salat, yang manfaat yang didapat ya dirinya sendiri dengan salat tersebut. Wa tsani, yang kedua, ma ya'maluhu li naf'i ghairihi kazakah. Yang kedua, apa yang diamalkan untuk memberi manfaat kepada selainnya, seperti zakat atau juga hal lain seperti sedekah, hadiah, hibah, wakaf dan seterusnya. Wa tsalitsu, ma ya'muru ghairahu ay yaf'alahu. Fayakun al-ghairu huwa al-amilu wa hadhuhu huwa al-amru bihi. Model yang ketiga itu dakwah. Memerintahkan orang lain untuk melakukannya, sehingga yang menjadi pelaku adalah orang lain, dan bagian dia adalah perintah. Jadi orang tersebut adalah orang yang memerintahkan perbuatan itu. Misalnya antum memerintahkan rekan antum untuk belajar. Kemudian rekan antum pun belajar dengan suruhan antum itu atau motivasi dari antum. Maka yang belajar siapa sekarang? Yang belajar itu teman antum, dan antum bagiannya apa? Di perintah dan nasihat. Dan itu insya Allah bermanfaat. Taib, sekarang ketika kita tahu ada tiga model amalan. Imma amalan yang bermanfaat untuk pribadi semata tanpa orang lain. Imma amalan yang bermanfaat untuk orang lain juga. Imma amalan berupa memerintahkan atau melarang orang lain. Faqala subhanahu fi sifatil munafiqin. Maka Allah Ta'ala berkata tentang sifat orang-orang munafik. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yaitu orang-orang munafik, mereka mengajak, memerintahkan untuk perbuatan munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang perbuatan yang ma'ruf. وَبِإِزَائِهِ فِي صِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan kebalikannya terhadap sifat orang mukmin, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Itu orang mukmin kebalikan orang munafik. Orang mukmin memerintahkan hal yang ma'ruf dan melarang hal yang munkar. Lalu apa gerangan yang disebut ma'ruf dan apa gerangan yang disebut munkar? Ya, maka kita perlu tahu bagaimana definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap ma'ruf dan munkar. Apa itu ma'ruf, apa itu munkar? Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, wal ma'rufu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-iman wal 'amali shalih. Hal yang ma'ruf itu adalah ismun jami', yaitu label yang mencakup ya setiap yang dicintai oleh Allah Ta'ala dari iman dan amalan soleh. Itu hal yang ma'ruf ya. Maka ini adalah definisi yang sangat baik. Ya, sangat baik. Nah, stabilkan untuk yang ini, sangat bagus definisinya untuk ma'ruf. Dan juga untuk munkar, lawan dari ma'ruf. Jadi ketika ditanya amar ma'ruf nahi munkar, ma'ruf dan itu apa? Munkar itu apa? Maka kita katakan ma'ruf adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu minal imani wal amal salih. Ya, segala label hal yang mencakup atau hal ma'ruf adalah label yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dari keimanan dan juga amalan saleh. Keimanan ini berupa akidah, i'tiqadat dan juga amalan saleh. Adapun wal munkaru ismun jami'un li kulli ma nahallahu anhu. Adapun hal yang munkar adalah label yang mencakup segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tadi sebagai mukaddimah penjelasan ayat di surat At-Taubah dari ayat 67 sampai 73. Sekarang kita menuju ke karakter berikutnya. Kalau karakter pertama orang munafik, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sekarang karakter berikutnya yang Allah sebutkan, tsumma qala wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka orang-orang munafik itu membelenggu dan menahan tangan-tangan mereka. Apa maksudnya di sini jemaah sekalian ikhwan? Mereka menggenggamkan tangan-tangan mereka. Maka di antara salaf menafsirkan begini, qala mujahidun yaqbidunaha 'alil infaqi fi sabilillah. Yaitu orang-orang munafik mereka menahan tangan-tangan mereka daripada infak di jalan Allah Ta'ala. Ya. Enggak pernah mau mendonasikan padahal mereka punya uang, enggak pernah mau infak padahal mereka punya uang, tapi giliran mau konser musik mereka siap ya untuk infak baru mau donasi ya. Wa qala Qatadatu yaqbiduna aydiyahum an kulli khairin. Mereka menahan tangan-tangan mereka dari segala kebaikan. Ini lebih umum tafsiran Qatadah, lebih umum dibandingkan tafsiran Mujahid. Karena tafsiran Mujahid itu khusus di masalah infak fisabilillah. Adapun tafsiran Qatadah itu umum fi kulli khair, untuk segala hal yang baik. Ya, maka yaqbiduna aydiyahum ini tafsirannya ada dua dan mungkin lebih dari ini. Tapi umumnya atau masyhurnya dua tafsiran ini. Fa mujahidun ashara ila an-naf'i bil mal wa Qatadatu ashara ila an-naf'i bil mal wal badan. Mujahid itu mengisyaratkan tafsir ini yaitu mengerucut pada pemanfaatan dengan harta. Yaitu orang-orang munafik berarti mereka tidak mau infak dengan harta. Adapun tafsiran Qatadah lebih luas lagi, mengisyaratkan apa? Ila naf'i bil mali wal badan, pemanfaatan dengan harta dan juga badan. Itu orang munafik, mereka tidak mau memberikan harta atau infak dan juga malas untuk membantu kaum muslimin dari segi badan. Ya, dan itu hak. Orang-orang munafik juga paling malas membantu orang-orang mukmin. Tapi kalau misalnya ada orang kafir yang ingin mereka bantu, mereka bersiap-siap untuk itu. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa qabdhul yadi ibaratun 'anil imsak. Menggenggam tangan ya itu adalah suatu ungkapan, menggenggamkan tangan adalah suatu ungkapan yang maknanya al-imsak. Al-imsak maknanya menahan diri. Oke, as-saum maknanya al-imsak, itu menahan diri dari makan dan hal-hal yang membatalkan puasa baik membatalkan secara fiqih maupun secara tazkiyatun nufus. Ya, makanya kalau ada imsak misalnya itu artinya tahan, tahan jangan makan, jangan minum. Kama fi qawlihi ta'ala, wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Artinya jangan pelit-pelit. Wala tabsutha kullal bas, tapi juga jangan kebangetan. Jangan terlalu mengeluarkan harta untuk infak, jadinya enggak ada bagian untuk keluarga. Jadi jangan terlalu medit, jangan juga terlalu musrif, yaitu berlebihan dalam infak sehingga enggak ada buat dirinya. Wa fi qawlihi, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala juga, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi yang terlaknat itu, mereka berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Lihat tuduhan mereka terhadap Allah. Ghullat aidihim, justru tangan orang Yahudi itulah, tangan kaum Yahudi itulah yang terbelenggu. Mereka lah yang pelit. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat dengan sebab perkataan mereka. Maka ini hati-hati ya ikhwat sekalian, barangkali ada suatu kaum atau individu yang Allah laknat gara-gara sebatas ucapan, tetapi ucapan tersebut besar di sisi Allah. Bal yadahu mabsuutatan, melainkan kedua tangan Allah Ta'ala terhampar. Yunfiqu kaifa yasha, ya menakahi bagaimana yang dia kehendaki. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai bal yadahum bisutatan ini, wa hiya haqiqatun urfiyatun zahiratun min lafz. Ya, ini adalah hakikat urfiyah yang dikenal oleh urf. Maknanya yadahum bisutatan, tapi zahirah, secara zahir dari lafal. Yaitu maknanya, makna zahir dan ini pemahaman salaf. Au hiya majazun masyhur, atau bisa dipahami itu adalah majaz yang masyhur. Ya, tetapi dengan pemahaman majaz untuk ini tidak bisa kita katakan bahwasanya bal yadahu mabsutatan, pemahaman zahir ini salah. Tidak. Bal yadahu mabsutatan, yaitu kedua tangan Allah terbentang secara zahir sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tanpa kita tahrifkan makna dari itu. Walaupun kita misalnya memahaminya sebagai majaz, tapi tetap kita sebaiknya tidak menafikan makna zahir dari bal yadahu mabsutatan. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa bi iza'i qabdhi aydihim qawluhu fil mu'minina wa yu'tuna az-zakah. Dan bertangan atau kebalikan dari qabd al-aydi, yaitu penggenggaman tangan pelit, ya, yaitu qawluhu fil mu'minin, perkataan Allah Ta'ala tentang orang-orang beriman. Orang beriman itu wa yu'tuna zakah. Ya, mereka menunaikan zakat. Kemudian kata Syekhul Islam, fa innaz zakata wa in kanat qad sarat haqiqatan urfiyatan, sesungguhnya zakat walaupun ia telah menjadi suatu hakikah yang secara urf, ya, fi zakatil mafruḍah, yaitu yang dimaksud secara urfi. Ketika dimutlakkan lafal zakat, maka maksudnya adalah zakat yang fardu seperti zakat fitrah atau zakat mal. Tetapi di sini Syekhul Islam rahimahullah ingin memperluas makna zakat dari segi asal maknanya, yaitu fa innaha ismun likulli naf'inil khalqi. Zakat itu adalah suatu label untuk segala hal yang bermanfaat untuk makhluk. Min naf'in badaniyin aw mali, dari pemanfaatan yang dihasilkan dari badan atau harta. Jadi kalau misalnya antum membantu ibu-ibu bawa dagangan atau belanjaan dari pasar, antum bantu, ya, antum bantu bawain plastiknya dan kardusnya sampai ke rumahnya, ya, bawain sampai ke rumahnya, bukan bawain sampai ke rumah antum, yaitu nyolong namanya. Ya, min naf'in badani, jadi berarti memberikan manfaat yang bersumber dari badan antum, maka ini termasuk zakat yang tinjauannya secara umum. Au mali, atau harta, ya dari harta antum. Antum menolong seseorang misalnya dengan harta antum. Antum memberikan beasiswa untuk anak yatim piatu misalnya dengan harta antum. Maka ini termasuk zakat yang bersifat umum, bukan mutlak. Adapun zakat yang disebut secara mutlak itu biasanya zakat yang mafrudah seperti zakat mal atau zakat fitr sebagaimana yang telah ditunaikan sebagian dari kita di masa-masa ini. Fal wajhani hunakal wajhaini fil fi qabdhil yad. Maka di sini dua penafsiran ini seperti dua penafsiran di masalah menggenggamkan tangan, yaitu artinya dua-duanya sah secara penafsiran. Ala kulli hal, thumma qal, kemudian berkata, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan, melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala pun melupakan mereka. Apa maknanya di sini? Maknanya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa nisyanullahi tarku dhikrih, yaitu nisyannya Allah ta'ala adalah meninggalkan, menyebutkan orang tersebut di akhirat nanti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut mereka. Ya, tidak mengindahkan keberadaan mereka. Allah meninggalkan mereka. Wabi'iza, yaitu orang-orang munafik. Wabi'iza idhalika fi sifatil mu'minin. Berlawanan dengan itu, bagaimana sifatnya orang-orang mu'minin? Mereka wa yuqimuna salah. Lawan dari nasullah fanasyahum. Ya, mereka lalai akan Allah dan Allah ta'ala pun meninggalkan mereka. Sedangkan orang mukminin wa yuqimuna shalah. Mereka menunaikan salat. Fa innas salata aidan ta'ummu shalatal mafruḍati, ta'ummu shalatal mafruḍata wat tatawwu'. Sesungguhnya salat itu termasuk juga umum, baik itu salat yang fardu atau salat yang dianggap sunnah, salat yang sunnah. Ya. Wa qad yadkhulu fiha kullu dzikrillah, masuk ke dalam salat semua bentuk zikir kepada Allah, imma lafzan wa imma ma'na, baik zikir secara lafal di lisan atau zikir secara makna, itu seluruh perbuatan amalan soleh, maka maknanya adalah zikir. Jadi seluruh perbuatan soleh itu semakna dengan zikir, ya. Jadi zikir itu bisa lafzi, bisa makna atau ma'nawi. Kalau lafzi dengan lisan seperti tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Adapun zikir lafzi ma'nawi, maka itu adalah segala amalan saleh. Ini kalau kita umumkan pemaknaan terhadap salat. Maka kata Ibn Mas'ud, lihat perkataan salaf. Jadi Ibn Taymiyah memberikan syawahid dari perkataan ma dumta tadhkurullaha fa anta fi salatin wa in kunta fi suq. Selama kamu mengingat Allah, zikir kepada Allah, maka kamu itu berada dalam salat walaupun kamu itu lagi di pasar. Ya, wa qala Mu'adz bin Jabal, mudarasatul ilmi tasbih, mempelajari ilmu itu termasuk tasbih. Maka di antara amalan saleh ini adalah mengajarkan ilmu atau belajar seperti yang kita lakukan sekarang, alhamdulillah. Semoga ini termasuk tasbih dan amalan saleh dan termasuk iqamatus shalah dari segi makna umumnya. Kemudian, thumma dzakara ma wa'adallahu bihil munafiqin wal kuffar minan nari wa minal la'nati wa minal 'adzabil muqim. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan atau thumma dzukira ma wa'adallahu bihil munafiqin wal kuffar, disebutkan apa yang Allah Ta'ala janjikan dengannya untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir, neraka, laknat, azab yang sifatnya muqim, yaitu menetap pada diri mereka baik dunia ataupun akhirat. Ini bertentangan dengan mukminin. Biizai ma wa'adal mu'minin, ini berkebalikan dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang mu'minin. Minal jannati war ridwani wa minar rahmati, dari surga ridwan Allah dan juga rahmat. Antum lihat di sini beda, ya, kontradiktif. Ada janji Allah untuk munafikin dan kafirin neraka, untuk mu'minin jannah. Untuk munafikin kafirin laknat, untuk mukminin ridwan, keridwan. Untuk munafikin kafirin azab, untuk mukminin rahmat. Ya, kemudian thumma fi tartibil kalimati wa alfadhiha asrarun kathiratun laysa hadha mawdi'aha wa innamal gharadu tamhidu qa'idatin lima sanadhkuruhu insyaallah. Kemudian di ayat ini sebenarnya ada penertiban lafal kalimat, urutan-urutannya, ya itu ada asrar kathirah, banyak rahasia-rahasia, ya maksudnya banyak faedah-faedah yang bisa kita raup sebenarnya. Laisa hadza mawdi'uha, namun bukan di sini tempat pembahasan lebih detail mengenai rahasia-rahasia dalam ayat-ayat yang mulia di surat At-Taubah tersebut, melainkan tujuan kita ini sebagai tamhid, ya di sini sebagai untuk menguraikan kaidah yang akan kita lanjutkan nanti insyaallah pada waktunya. Wa qad qila, ada yang dikatakan inna qawlahu wa lahum azabun muqim isyaratun ila ma huwa lazimun lahum fid dunya wal akhirah. Ya di sini ya, perhatikan juga untuk mereka azab yang muqim, dan kita mengetahui makna muqim itu yang menetap gitu loh, kekal terus menerus gitu. Ini ada isyarat bahwa apa isyarat apa? Apa yang menjadi kelaziman untuk mereka orang-orang munafik dan kafir di dunia dan di akhirat. Jadi orang munafik dan kafir mendapatkan sesuatu dunia dan juga akhirat mereka. Dari apa? Minal alamin nafsiyati. Ya, dari al-alam an-nafsiyah, yaitu dari penyakit-penyakit, rasa sakit kejiwaan, ya dari penyakit-penyakit kejiwaan, ghamman wa hazana, ya dari kegalauan dan kesedihan, dari kegalauan dan kesedihan juga, wa qaswatin wa zulmati qalbin wa jahla, atau bisa juga di sini wa qaswata wa zulmata qalbin wa jahla, baik kekerasan hati, kegelapan hati, atau kebodohan, kejahilan. Maka ikhwah sekalian, di sini bisa diperhatikan nuktah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya azab dari lafal walahum azabun muqim, dan lafal muqim itu menunjukkan bermukimnya azab di diri mereka, baik dunia atau akhirat. Di dunia dan juga akhirat. Di dunia mereka juga mendapatkan penyakit-penyakit kejiwaan, ya kegalauan, kesedihan, kekerasan hati, kegelapan hati dan kebodohan. Fa inna lil kufri wal ma'asi minal alamil ajilati daimati mallahu bihi alim. Maka sesungguhnya terhadap kekufuran dan juga maksiat-maksiat itu ada alam ajilah, yaitu penyakit-penyakit yang disegerakan oleh Allah Ta'ala yang bersifat daimah. Daimah berarti ini menetap gitu loh. Mallahu bihi alim. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, kalau kita orang beriman, alhamdulillah, dan semoga Allah jaga kita dari maksiat. Ya, meskipun keadaan kita masih kotor seperti ini. Tetapi kadang kita menyangka terlalu husnudzan kepada orang-orang kafir dan suudzan kepada Allah. Itu mengira orang-orang kafir ini kok mereka kok bisa ganteng-ganteng, cakep-cakep, ya, kekaya mereka, masya Allah. Antum jangan kira mereka tidak mendapatkan ini. Ya, kita tidak pernah menyadarinya. Mallahu bihi alim, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui keadaan mereka, keadaan kejiwaan mereka. Di kejiwaan mereka itu goncang sebenarnya dengan adanya alam nafsiyah ini. Yaitu penyakit-penyakit kejiwaan. Yang memang dari segi psikologis itu tidak dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan. Tetapi dalam Islam, itu semua termasuk penyakit kejiwaan. Seperti gham, atau kegalauan, hazan, kesedihan, atau bisa juga husn, ya. Kekerasan hati itu penyakit kejiwaan. Sulitnya berinteraksi dengan Al-Quran itu termasuk penyakit kejiwaan, dan kebodohan itu termasuk penyakit kejiwaan dalam Islam. Ya, jadi hati-hati, maksiat dan kekufuran itu akan mewariskan ini alam ajilah, daimah, sampai dia mencabut kemaksiatan dan kekufuran tersebut. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم أو عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب. Maka perhatikan ini hak benar sekali ini perkataan beliau. Oleh karena itu, engkau temukan mayoritas dari mereka tidak bisa memperbaiki kehidupan mereka kecuali ya enggak mereka enggak bisa rahat, enggak bisa enak hidup mereka kecuali dengan apa yang bisa menghilangkan akal dan yang melalaikan hati itu. Jadi doping mereka untuk bisa terus hidup ini hal ini. Ma yuzilul aql dari khamar misalnya. Ma yulhil qalb dari nyanyian yang menghilangkan akal bisa dengan apa tadi khamar narkoba ya menghilangkan akal ya banyak dari orang kafir seperti itu ya wa yulhil qalb atau yang membuat mereka bisa istirahat hidupnya tenang itu adalah hal-hal yang melalaikan kalbu mereka. Coba di antara contohnya wa min tana wuli muskirin au ru'yati mulhin au sama'i mutrabin atau mutribin au ghairi dhalik wa nahwu dhalik, yaitu misalnya mengkonsumsi hal yang muskir, yaitu yang apa yang memabukkan. Ini kan mayuzilul aql, menghilangkan akal. Jadi lihat orang-orang kafir dan ahli maksiat, mereka enggak enak hidupnya kecuali dengan hal-hal yang bisa menghilangkan akal mereka, seperti minum khamar ya, au ru'yati mulhin atau menonton hal-hal yang melalaikan itu membuat mereka apa? Tenang. Ya. Dan kita lihat ahli maksiat, apalagi sekarang keberadaan YouTube yang hanya dipakai untuk hal-hal yang melalaikan, termasuk dari konser musik misalnya. Ya, lagi pandemi konser musik misalnya. Ya, ini sebenarnya la yutayyibuna 'aysahum illa bima yulhil qalb. Ya, mana bisa kita itu memohon kepada Allah Ta'ala di masa pandemi ini dengan konser musik. Au sama'i mutribin, ini mendengarkan musik. Ya, jadi lihat orang-orang yang berpenyakitan seperti ini mengalami apa? Al-alam an-nafsiyah. Berupa apa? Qaswata wa zulmata qalbin wa jahla. Keras hatinya, gelap hatinya, bodoh. Ya. Begitu. Kemudian wa bi iza idzalika qawluhu fil mu'minin, bertentangan dengan itu perkataan Allah Ta'ala terhadap tentang orang-orang beriman. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan Allah rahmati. Kalau orang kafir dan munafik, mereka mendapatkan azab. Sebaliknya orang mukminin, mereka mendapatkan rahmat. Fa innallaha yu'ajjilu lil mu'minina min ar-rahmati fi qulubihim wa ghairiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyegerakan untuk orang-orang beriman dari rahmat di kalbu mereka. Ya, di kalbu orang-orang beriman. Jadi kebalikan dari apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir dan munafik. Orang beriman dapat rahmat dan juga selain rahmat dari apa? Bima yajiduna min halawatil imani wa yadhuqunahu min ta'mihi, yaitu di antara yang Allah berikan kepada orang beriman adalah apa yang mereka dapatkan dari kemanisnya iman dan mereka mengecapnya dengan rasanya betul-betul enak. Wansyirahi sudurihim lil Islam, dan lapangnya dada mereka untuk Islam. Ila ghairi dzalika minas sururi bil iman, dan selain itu dari bahagianya orang-orang beriman dengan keimanan mereka. Wal ilm, bahagia dengan ilmu. Orang beriman itu nuntut ilmu dan mereka bahagia dengan ilmu mereka tersebut. Ya, kalau misalnya antum mengetahui suatu hal dari ilmu itu antum simpan baik-baik dan antum amalkan, itu bahagia sekali. Wal amali as-salih, dan amalan saleh itu sangat membahagiakan. Bima la yumkinu wasfuhu, yang tidak mungkin terkata-katakan, tidak bisa digambarkan bagaimana bahagianya orang yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Kemudian di sini waqala subhanahu fi tamami khabaril munafiqin, dan Allah Ta'ala berfirman untuk menyempurnakan khabar tentang orang munafik, kalladzina min qablihim kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada, itu seperti orang-orang sebelum kalian, mereka ini lebih kuat dibandingkan kalian wahai orang munafik di zaman Nabi, lebih banyak mereka itu harta dan juga anaknya. Kalimat-kalimat setelahnya ini kalimat yaitu penjelasan dari Ibnu Taimiyah satu halaman lebih berkaitan dengan nahwu. Maka di sini ana hanya membacakan saja untuk masalah nahwunya, karena yang kita raup di sini bukan masail nahwiyah melainkan faedah manhajiyah insyaallah. Berarti ana bacakan saja dulu sampai kajian ini berakhir. Wa hadhil kafu qad qil innaha raf'un khabarun mubtada'un mahdhuf تقريره أنتم كالذين من قبلكم وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقريره فعلتم كالذين من قبلكم كما قال النمر بن طولب كاليوم مطلوبا ولا طالبا أي لم أراك اليوم أو لم أراك اليوم والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل وقيل إن التشبيه في العذاب ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم وقيل وهو أجود بل العامل ما تقدم أي ما وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفع أي عذاب كعذابكم الذين من قبلكم وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت أعطيت زيدا قولا أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد وثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى أن العاملين يعملان في معمول واحد وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما وهم يستحسنون حذف الأولين. وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعلب وبقوله ولعنة وبقوله ولهم عذاب مقيم لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس فلا خلاف معنوي بين القولين وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه وإنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. طيب sampai sini ya ikhwan. Karena kalau kita bahas tadi nahwunya ini, Anda juga nggak bisa menjelaskan karena ini tingkatnya tidak rendah ya. Untuk memahaminya saja butuh pemikiran, apalagi untuk menjelaskan ke orang. Maka insya Allah pada waktu berikutnya nanti ba'da zuhur setengah satu insya Allah akan kita lanjutkan halaman 77 dari kitab ini, dimulai dari wahadihil musyabahatu fi haula biizai mawasafal bil fawasafallahu bihil mu'minin. InsyaAllah akan tetap bermanfaat. Jazakumullah khairul jazaa ala al-mutaba'ah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.